Sudah ada yang tersambung di 5830-4050. Kita sapa langsung Pak Mario. Silakan. Selamat malam, salam super. Ambo. Ya, halo. Pak. Halo ya. Yes Bapak, selamat malam. Selamat malam. Ini dari Bapak Arif di Pamekasan, Madura. Oh, super. Madura. Madura, Pak. Iya. Saya gini Pak, saya punya masalah dengan keluarga saya. Ya. Saya punya seorang istri dan saya istri itu saya dapat dengan cara bohong, merayunya dengan cara bohong mati-matian. Dengan cara bohong mati-matian. Iya. Oke, terus? Ini setelah bohongnya, sebelah itu kebohongan saya terbongkar. Akhirnya istri saya ajak bisa dan saya berusaha untuk jujur dan tidak percaya lagi Pak, meskipun gimana nggak percaya lagi, sampai saya pernah minum obat nyamuk gitu untuk mengakhiri hidup saya agar saya itu dipercaya. Oke. Ya. Masalahnya gini, dengan cara apa saya untuk meyakinkan lagi istri saya tersebut? Nama ibu siapa Pak? Nama istri Anda? Pak Arif, nama istri Anda siapa Pak? Oh, sudah putus. It wasn't a laughing matter. Itu bukan sesuatu untuk ditertawakan kalau sudah dampaknya begitu. Yang bisa kita lakukan kepada wanita yang kita bohongi untuk mau bersedia menikah dengan kita. Dan itu sebetulnya tidak jauh dari kehidupan saya juga. Dari banyak pria menjanjikan bulan kepada istrinya, hanya untungnya begitu dia mau saya bekerja keras supaya terbukti. Nah, jadi bagi pria yang berbohong kepada istrinya, kepada wanita yang dicintainya untuk mau menikah dengannya adalah segera memenuhi janjinya. Saya memilih berkasih sayang dengan mengatakan itu bukan kebohongan. Itu adalah cara Anda bisa hidup melayani wanita yang Anda cintai. Jadi kalau dia marah karena dulu Anda berbohong, berlututlah di depannya lalu katakan, aku lakukan itu karena aku sangat mencintaimu. Kalau Bapak sampai berupaya minum obat nyamuk seperti itu, itu tanda bahwa Bapak tidak mencintainya. Sudah Bapak tipu, jadi wanita mau ditinggal mati. Pikir lagi Pak, Bapak betul-betul menyayanginya? Atau hanya ingin punya wanita seperti itu? Sayangi dia dengan betul-betul, minta maaf ke Tuhan. Datang ke dia, beritahu saya, Anda lakukan itu karena Anda mencintainya. Kalau mau berpisah, berpisahlah. Tapi buktikan di dalam keterpisahan itu, Anda jadi orang hebat. Lalu datang lagi kepadanya. Bahwa aku sekarang telah jadi orang. Lihat, aku baru beli jembatan Suramadu.